semua telah mati, kita pun terkapar, terkubur tanda pertiwi, terlupakan. Oh, kau dunia, dihantukkan penyayang kami. Oh, kau semesta, hentikan permainan ini. Oh, kau dunia, dihantukkan penyayang kami. Oh, kau semesta, hentikan permainan ini. Kami tak jatuh, kami tak jatuh, kami tak jatuh. Kini semua telah mati, kita pun terkapar, terkubur tanah.